بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Diberi kunyah dengan nama anak saudarinya Asma, yakni Abdullah. Ini kunyahnya Ummu Abdullah. Abdullah itu nama anak putra dari saudarinya Asma, keponakannya. Kannaha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi kunyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis. Sebutkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah mencapai 2210 hadis. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim diantaranya ada 174 hadis. Ada pula hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari 54 hadis. Ada pula hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim 69 hadis. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ini pada usia 6 tahun. Akan tetapi baru tinggal dan berumah tangga bersama Rasul ini ketika sudah di Madinah, ketika usia sudah mencapai 9 tahun. Yakni setelah kembalinya Rasulullah SAW dari perang Badar pada bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha tinggal bersama Rasul selama 9 tahun. Ketika Rasulullah SAW wafat, usianya adalah 18 tahun. Dan Rasulullah SAW, baik, sebelumnya ini beliau bermimpi menikahi Aisyah 2 kali. Dua kali mimpi disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uriituki fil manami marratain." Saya pernah bermimpi tentangmu 2 kali, kata Rasul. Ini tentang Aisyah. Idza rajulun yahmiluka fi saraqatin min harir. Ketika itu ada seorang laki-laki yang membawamu baik di dalam kain dari sutra. Maka berkata laki-laki tadi, "Hadhihi imra'atuk." Ini adalah istrimu. "Fa akshifuha fa idza hiya anti." Ketika saya menyingkap kain tadi, ternyata dia adalah dirimu. "Faqul iyyakun hadza min indillah yumdi." Maka saya katakan, kata Rasulullah SAW, kalau memang ini dari sisi Allah, maka ia akan melaksanakannya. Baik. Dan Aisyah ini adalah ahabbu azwajin Nabi SAW ilai, istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, yang paling afdal. Di antaranya disebutkan berdasarkan hadis Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah." Faqultu, kata Amr bin al-As, bertanya lagi, "Minar rijal?" Kalau dari kalangan laki-laki, faqala abuha. Maka Nabi menjawab, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang langsung Allah bersihkan namanya di dalam Al-Quran pada peristiwa hadithul isyik, tuduhan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bermain serong. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, bahkan menurunkan ayat tentangnya yang akan kita baca sampai hari kiamat. Demikian juga terkait dengan keilmuannya. Aisyah radhiyallahu anha afqahun nas wa a'lamuhum wa ahsanuhum ra'yan adalah seorang yang faqih, berilmu. Berkata Imam Az-Zuhri, "Law jama'a ilmu Aisyah radhiyallahu anha ila jami'i azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in nisa' lakana ilmu Aisyah afdal." Seandainya dikumpulkan ilmu seluruh istri Nabi, demikian juga seluruh wanita, maka Aisyah, ilmu Aisyah ini lebih utama. Baik. Demikian juga dari sisi akhlaknya, Aisyah radhiyallahu anha ini dikenal kedermawanannya, sangat dermawan. Beliau wafat di Madinah pada malam, pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan atau Syawal tahun 57 atau 58 Hijriah. Baik. Ini rawi dari hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Yaghzu jaisunil Ka'bah." Ada suatu kaum, bala tentara, pasukan yang bermaksud untuk menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bibaida'a minal ard. Kemudian ketika mereka berada di sebuah tanah yang sangat luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, pasukan tadi dari yang paling depan sampai yang paling belakang itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku berkata, bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan, dibenamkan dari yang paling depan sampai yang paling belakang, dalam keadaan di antara mereka ada orang-orang yang orang-orang dari pasar-pasar mereka, demikian juga orang-orang yang bukan dari golongan mereka, bukan termasuk dari pasukan tersebut. Qal, Nabi menjawab, يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. Akan ditenggelamkan dari paling depan sampai yang paling belakang dari pasukan tadi, tapi nanti dari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keadaan suatu pasukan. Pasukan yang bermaksud untuk menyerang Ka'bah. Dan ini adalah pasukan atau kejadian dari perkara-perkara gaib. Minal ghuyub, al-mutaqaddim minal ghuyub al-mustaqbalah, al-ghuyub al-mustaqbalah. Ini diantara khabar-khabar dari beliau dari perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara gaib yang belum terjadi, terjadi di masa akan datang. Bahwasanya ada suatu kaum, suatu pasukan yang ingin menghancurkan, menyerang Ka'bah. Yang mana ini bukan yang pertama kali terjadi. Ka'bah yang mana merupakan Baitullah, rumah Allah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, yang ketika keduanya mengangkat pondasi-pondasi ketika membangun Ka'bah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka Ka'bah ini, rumah Allah ini, demikian pula terjadi, pernah terjadi sebelumnya suatu pasukan yang ingin menyerang, menghancurkannya. Ya, ini pasukan yang dipimpin oleh Abrahah, seorang raja dari Yaman. Yang ketika itu membawa pasukan yang sangat besar, ingin menghancurkan Ka'bah karena hasad, karena kebencian terhadap Ka'bah, dikarenakan manusia itu banyak yang mendatanginya berbondong-bondong setiap tahun mengunjungi, beribadah, yang melakukan ibadah haji, yang mana ini merupakan hal yang datang dari syariat-syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. yang terus dilakukan, diamalkan. Meskipun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana waktu itu Abrahah sebelumnya sempat ia membuat sebuah kanisah, sebuah gereja yang sangat besar, yang sangat tinggi. Disebutkan dalam riwayat, kalau orang melihat ke atas, dia di bawah, di depan gereja itu, dia melihat ke atas untuk melihat puncaknya, itu sampai kolan suahnya, pecinya itu jatuh. Saking harus mendongak tinggi. Akan tapi tidak membuat manusia mendatanginya, berpaling. Tidak bisa membuat manusia, memalingkan manusia dari Ka'bah. Bahkan disebutkan sampai-sampai ada dari kalangan orang Arab yang menaruh kotoran di dalam gereja tadi. Yang ini semakin membuat murka Abrahah. Taib. Yang akhirnya ia pun memutuskan untuk menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan membawa sebuah pasukan yang sangat besar, yang disebut sebagai Ashabul Fil, pasukan gajah. Bahkan pemimpinnya ada seekor gajah yang sangat besar. Filun azim, gajah yang sangat besar. Disebutkan namanya Mahmud. Wallahualam, mungkin kalau yang sekarang orang bilang gajah mamut, itu kan gajah yang sangat besar, yang sudah punah katanya. Itu gajah yang paling depan, pemimpinnya. Namun ketika mereka tiba di sebuah tempat dekat dengan Makkah, sebuah tempat namanya Al-Mughammas, gajah-gajah tadi ternyata mereka mogok, tidak mau maju, tidak mau suruh jalan. Sampai di sana suruh maju, suruh jalan, tidak mau. Dihardik, dibentak, dicambuk, tidak mau. Tapi ketika dihadapkan ke arah Yaman, mau jalan. Hadap lagi ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, berhenti lagi, mogok lagi. Taib. Yang kemudian Allah utus sekelompok burung. Tayran ababil. Tayran ababil ini burung yang dalam kelompok besar. Ya, ababil itu bukan nama burungnya. Karena saya pernah mendengar ada khatib ketika dia taib menjelaskan, menceritakan tentang kejadian ini. Dia mengatakan burung ababil, seolah-olah ababil itu nama burungnya, bukan. Ababil itu artinya al-jama'at al-kathirah minat tuyur, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Ini sekelompok besar burung yang setiap burung tadi membawa batu di bawah dengan kakinya, kemudian dilemparkan ke pasukan tadi. Faja'alahum ka'asim ma'kul, maka Allah jadikan mereka seolah-olah seperti daun-daun yang dimakan hewan. Baik. Hancur lebur, rata dengan tanah pasukan tadi. Ada juga yang riwayat menyebutkan Al-Abrahahnya ini sempat dibawa, masih hidup, tapi sempat dibawa sampai ke Yaman dan mati di Yaman. Baik. Ini kejadian sebelum masa kenabian Rasulullah SAW, atau bahkan sebut taib kejadiannya ketika pada tahun kelahirannya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, disebut tahun gajah karena ada kejadian tersebut. Maka demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang ada lagi kejadian yang serupa, tapi ini di masa yang akan datang. Baik, bahwasanya ada sebuah pasukan ingin menyerang menghancurkan Ka'bah, namun ketika mereka sampai di tengah-tengah sebuah tanah yang luas, yang lapang, Allah tenggelamkan mereka. Mungkin seperti kejadian gempa di Palu, sampai sebutkan rumah itu aja bisa tenggelam, hilang di dalam tanah. Mungkin seperti itu kejadiannya. Pasukan yang besar tadi semuanya, bahkan dari yang paling depan sampai yang belakang, seluruhnya, pasar-pasarnya, saking besarnya sampai ada pasar-pasar di dalamnya. Ada orang-orang yang melakukan jual beli, bahkan orang-orang yang tidak tahu menahu, mungkin orang yang sekedar kebetulan ada di situ, sekedar lewat atau sekedar karena ada pasar, mungkin kayak sini pasar dadakan, wah ada pasar dadakan, beli situ. Bukan maksudnya ikut pasukan tadi, bukan. Itu semuanya dari awal sampai akhir tadi, yang memang tujuannya ikut dalam pasukan tadi atau yang bukan, semuanya ditenggelamkan di dalam tanah. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana bisa ditenggelamkan seluruhnya, padahal ada orang-orang di pasar-pasar mereka, ada juga yang bukan termasuk pasukan tadi, ya namanya pasukan saking besarnya. Baik. Mungkin dilewat kampung, ya tentu ada juga orang-orang yang bukan bagian dari pasukan tadi, semuanya ditenggelamkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, semuanya akan ditenggelamkan dari yang paling depan sampai paling belakang, tapi nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang memang niatnya ikut pasukan tadi ingin menyerang Ka'bah, maka tentu ada balasannya sendiri. Yang tidak tahu menahu, baik, lain urusannya. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah. terlebih khusus terkait dengan bab, yakni bab tentang ikhlas dan hadirkan niat. Syahid dari hadis ini pada ucapan Rasulullah SAW, "Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fa huwa ka qawlihi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ini sama dengan ucapan Rasul, sungguhnya masing-masing orang itu tergantung, atau sungguhnya masing-masing amal itu, seluruh amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan tergantung dari apa yang ia niatkan. Sama maksudnya, sama faedahnya, sama bahwasanya pentingnya perkara niat. Dan Allah yang Maha mengetahui niat masing-masing dari kita, dari pasukan yang sebesar itu. Allah Maha tahu mana dari mereka yang memang niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, maka ini akan ketika mereka dibangkitkan akan dibalas sesuai dengan amalan mereka, niat mereka. Yang memang hanya baik sekedar ada di situ kebetulan, atau memang maksudnya bukan untuk ikut baik, atau yang terpaksa dipaksa ikut pasukan tadi, mukroh, maka Allah Maha mengetahui dari niat-niat mereka. Baik. Demikian juga pelajaran dari hadis ini, untuk menghindari tidak berkumpul, tidak bersama, tidak duduk bersama dengan orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dikarenakan khawatir ketika turun azab kepada mereka, kita juga kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dari fitnah, dari azab yang menimpa, yang tidak menimpa bukan hanya orang-orang yang zalim dari kalian, tapi juga yang tidak tahu menahu, yang tidak ikut kena juga. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya. Baik. Jadi jangan ikut-ikut, jangan meramaikan, meskipun niat kita tidak atau berbeda dengan mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tapi kita ada di situ. Selain menambah, meramaikan, dan ini tentu saja perkara yang jelek, menambah ramai perkara yang mungkar, kezaliman, kemaksiatan. Yang lebih mengerikan kalau kemudian diturunkan azab kepada mereka, kita juga kena. Wala'iyadzubillah. Ada konser di pinggir pantai, ramai banyak penontonnya. Wah, ini apa ini? Kesempatan ini, ladang bisnis jualan di situ mantap ini, banyak orangnya. Hati-hati dengan demikian. Selain kita akan meramaikan perkara kemungkaran, kemaksiatan, khawatir diturunkan azab kepada mereka, kita juga ikut kena tsunami menerjang taib atau yang lainnya. Wallahul musta'an. Demikian juga dari hadis ini terdapat faedah tentang tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Dari sisi bahwasanya Rasulullah SAW beliau memberikan khabar tentang berita yang belum terjadi, perkara yang gaib belum terjadi. Baik. Dan tidaklah beliau mengetahui perkara tersebut melainkan dari wahyu. Melainkan dari wahyu. Dan ini menunjukkan atau bukti sebagai bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Baik, demikian juga dari perkara-perkara lain, dari perkara-perkara gaib yang akan datang yang belum terjadi, baik yang sudah taib disaksikan kebenarannya, sudah terjadi, sudah bisa dilihat sekarang kebenarannya, ataupun yang belum terjadi seperti perkara peristiwa-peristiwa akhir zaman, peristiwa-peristiwa tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, dari tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar kiamat. Ini semua merupakan alamun min alamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul, mukjizatnya, di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun yang setelahnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Naktafi ila huna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.